nya di hatiku, berharap kasih untuk saling setia bersamaku. Hapus semua segala derita yang tercipta. Pulanglah kasihku, tak sanggup ku merindu. Telah sekian lama kau tinggal aku. Hapus semua segala derita yang tercipta.